Colombo mo, wey, cop sudah mau pamer kau punya bego. Colombo mo, mau paksa tunjukkan kalau kau jago. Colombo mo, omong kosong terus kau kasih heboh. Colombo mo, dengar di hari kasih kau kado. Hoco sudah mo, wey, kau kido kau bodoh sekarang kau mau gue kau jago denggol kau seram sa elo prima nitra belok teruskan sasokok sampai mentok. Wey, kau ini subo cerkapa. Cara saya kenapa kau punya harga diri tuh berapa? Saya bayar lapis dan kau punya papa. Hey, selalu dan selalu terus kau mau cibir. Keluar kata busuk dari kau pu bibir. Saya tahu kau tersuka diari, tahu kau tersuka dengar diari bilang wey. Kolombo mo, yeah, Kolombo mo. Berdiri saya melihat dan menilai sapu diri. Sebenarnya apa yang buat kau iri dan terus iri deng diari. Rabu tu banyak gaya, sederhana sederhana tidak payah. Wait wait wait, ini sudah saya. Laki-laki yang selalu kau sebut buaya. Fuck deng Colombo mo, haha kau itu homo mo. Bicara-bicara pukul tinggi padahal masih jauh sekali. Selalu dan selalu terus kau mau cibir. Keluar kata busuk dari kopu bibir. Saya tahu kau tersuka diari, tahu kau tersuka dengar diari bilang wey. Colombo mo, motherfucker, yeah, Colombo mo. Motherfucker, J-Shit! J-Shit!